Roma, paus 16. Tiang matur piuning ring semeton ngeniang indik PB, semeton iragane sane istri, sane ngayahin pesamuane ring kote Kengkria. Tampi je ipun sejeroning parab ide sang penembahan, sekadi nampi kaulan ide sang yang widiwase, tur wehen je ipun pitulungan sane perluang ipun saking semeton. Santukan ipun sampun akeh pisa nulungin anak, kadiasa puni ketaler nulungin tiang. Tiang aturang pengayu bagye ring Priskila miwah Aquila, timpal-timpal tiange sejeroning pekarian ngayahin ide sang Kristus Yesus, ipun sampun ngetohang urip nyane pebuat tiang. Tiang kelintang suksema pisan ring manah are pering ipun, tur boye tiang kewanten, nanging kadiasa punike taler pesamuan-pesamuan bangsa-bangsa sane boye Yahudi. Taler tiang aturang pengayu bagye ring pesamuane sane mepunuh ring umah ipune. Atur pengayu bagye buat semeton Epenetus sane sayangang tiang, anak sane pengawit percaya ring ide sang Kristus ring wewengkon Asia. Atur pengayu bagye pebuat Maria, sane sampun tuyuh mekarye pebuat semeton. Atur pengayu bagye pebuat Andronikus miwah Yunias, timpal tiange peturu bangsa Yahudi, sane naanin sareng-sareng mepangkeng sareng ring tiang, tur ipun puniki anak sane sampun wawuh ring pantaran para utusan, tur ipun dados Kristen riinan ring tiang. Atur pengayu bagian tiange pebuat semeton Ampliatus, timpal tiange sane sayangang tiang sejeroning petunggilan ring ide sang penembahan. Atur pengayu bagie ring semeton Urbanus, timpal tiange sejeroning pekarian ngayahin ide sang Kristus, miwah pebuat semeton Stakis sane tresnain tiang. Atur pengayu bagie pebuat semeton Apeles, sane kesetiaan nyane ring ide sang Kristus sampun mebukti. Atur pengayu bagye ring para semeton pekurenan Aristobuluse. Atur pengayu bagye pebuat semeton Herodion, timpal tiange peturu bangsa Yahudi, miwah pebuat para semeton Kristen, sane wenten ring pekurenan semeton Narkisuse. Atur pengayu bagian tiange pebuat semeton Tripena miwah Triposa, sane mekarye ngaturang ayah ring ide sang penembahan, miwah pebuat semeton Persis, sane sayangang tiang, sane sampun tuyuh mekarye pebuat ide sang penembahan. Tiang ngaturang pengayu bagye pebuat semeton Rupus, anak sane anteng pisan sejeroning ngaturang ayah ring ide sang penembahan, miwah pebuat memeni pune, sane tansah metiningin tiang sekadi pianaknya neniri. Atur pengayu bagian tiange pebuat semeton-semeton Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas miwah para semeton Kristen sane sareng-sareng ring ipun. Atur pengayu bagye ring semeton-semeton Philologus, miwah Yulia, Nereus, miwah nyaman nyane sane eluh, pebuat Olimpas, miwah pebuat kaulan ide sang yang widiwase makesami, sane sareng-sareng ring ipun. Pada saling ngucapang pengayu bagye, miwah pada saling aras je, antuk pengaras sane suci ring pantaran semetone. Sewatek pesamuan ide sang Kristus ngaturang pengayu bagye ring semeton. Inggih para semeton, tiang mepekeling ring semeton, pada tangarin je ragane marep ring anak sane ngawinang anake meruang-ruangan, miwah ngerana yang bingung kepercayaan anake akeh, sane tungkas marep ring paurukan, sane sampun tampi semeton. Edohang je ragan semetone saking anake punike. Santukan, Anake saning laksanayang paindikan kadiasa punike, ipun boye ngayahin ide Sang Kristus penembahan iragane, nanging ipun ngulurin indrian ipune niri. Melantaran baos ipune sane manis, miwah kelemuhan tabuh ipune mebaos, ipun melog-melog anake sane polos. Makesami anake sampun miragi indik kesetiaan semetone, marep ring orti rahayune punike, tur melantaran paindikan puniki, yang merasa liang ngeniang ring indik semetone. Yang meled, mangde semeton wicaksane ngeniang ring paindikan sane becik, tur tanpa cede marep ring paindikan sane cora. Tur ide sang yang widiwase, sane meraga wit sutrepti rahayune punike, digelis pacang nadosang ratun setane pejek-jekan semetone. Sih peswecan ide yang Yesus Kristus penembahan iragane nyarengin semeton. Semeton Timotius, timpal tiange sejeroning pekaryan, ngaturang pengayu bagil pebuat semeton, kadiasa punike taler semeton Lukius, Yason miwah Sosipater, timpal-timpal tiange peturu bangsa Yahudi. Tiang Tertius, sane nulis surate puniki, taler ngaturang pengayu bagi Kristen ring para semeton sareng sami. Semeton sane ngewehin tiang dunungan, inggih punike semeton Gayus, tur umahnyane puniki dados genah pesamuane paum, taler ngaturang pengayu bagil ring semeton-semeton. Kadiasa punika taler semeton Erastus, sane dados sedahan kotane Irike, miwah semeton iragane Quartus, ngaturang pengayu bagil buat semeton. Sih peswecan penembahan iragane, ide yang Yesus Kristus, nyarengin semeton sareng sami. Amin. Ngiring je irage ngeluihang ide sangyang widiwase. Ide sane kuase ngemanggehang kepercayaan semetone, manut ring orti rahayu sane sampun pidartayang tiang, orti rahayu indik ide yang Yesus Kristus, dur setinut ring kesujatian sane sampun kepingit saking uni, ngantos mekudang-kudang abad suenipun. Nanging sane mangkin, kesujatiane punike sampun kewerayang, melantaran sesuratan para nabine, miwah melantaran pituduh ide sang yang widiwase sane merage langgeng, kewarah-warahang ring bangsane sami, mangdane anake make sami, preside percaya, tur astiti bakti ring ide sang yang widiwase. Luihang je ide sang yang widiwase sane tunggal, sane merage wicaksana. Luihang je ide sejeroning ide yang Yesus Kristus, kantos selami-laminnya. Amin.